Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan As-Sawarif Anil Haq pada risalah An-Nasaih Al-Musalsalah. Saya masukkan pada silsilah yang ke-22. Fa'akul silsilatu nasihati li tullabi. Silsilah nasihatku kepada para santriku yang ke-22. As-sawarifu anil haq, penghalang-penghalang kebenaran. Bagian 2, melanjutkan yang sebelumnya. Poin yang 4 dari penghalang-penghalang kebenaran ialah adamun nadhari fi aqwalil mukhalifina lahu. Tidak mau mencermati, melihat ucapan-ucapan pihak-pihak yang menyelisihinya. Ini adalah di samping penghalang orang mengetahui kebenaran, sesungguhnya ini juga merupakan makar ahlul fitnah. Makar du'atul balal. Sebagaimana yang pernah kita baca dari ucapan Ibnu Asyur rahimahullah pada silsilah nasihat yang ke-20. Ya, dibaca sebelumnya. Mereka berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya para pengikut-pengikut mereka tidak mau mendengarkan, jangan saya mendengarkan atau membaca hujjah-hujjah ahlus sunnah, ahlul haq. Dengan berbagai macam cara. Sehingga di satu sisi ini merupakan makar ahlul fitnah, du'atul balal, dalam meredam al-haq dan hujjahnya ahlul haq. Dan supaya para pengikut mereka enggak terbawa dengan hujahnya ahlul haq. Di sisi yang lain, ini juga merupakan sabab yang menghalangi seseorang itu mengenali kebenaran. Nah. Aqul qala syekhul islam rahimahullahu ta'ala berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil iman dalam Kitabul Iman karya beliau di halaman yang ke-32 beliau menjelaskan minan nasi man la ya'rifu madzahib ahlil ilmi wa qad nasha'a ala qawlin la ya'rifu ghairahu. Ada sebagian orang, sebagian pihak, ada yang tidak mengenali madhab-madhabnya para ulama. Sungguh dia telah tumbuh kembang di atas sebuah pendapat yang dia tidak mengenali pendapat yang lain. Ada yang seperti itu, betul-betul katak dalam tempurung. Betul-betul dikuasai oleh ketaklidan dan ketaasuban. Dia hanya taunya pendapat gurunya, pendapat syekhnya. Dan lagi yang lain. Tidak mengenali bahkan madzahibul ulama, aqwalul ulama. Tidak mengenali. Inilah yang menyebabkan pihak-pihak seperti ini ketika datang kepada mereka penjelasan lain dari para ulama, yang berbeda dengan apa yang dia tahu selama ini, dia akan menolaknya. Dia akan menolaknya karena enggak pernah tahu. Man jahila syai'an 'adahu, kata Ibnu Qayyim. Seseorang yang enggak mengerti sesuatu, dia akan memusuhinya. Sehingga ketika yang datang itu ternyata al-haq, dia pun menolaknya, enggak mau menerimanya karena berbeda dengan apa yang selama ini dia paham. Wallahul musta'an. Aqul wa man nasha'a 'ala qawlin la ya'rifu ghayrahu. Seseorang yang tumbuh kembang di atas suatu pendapat, suatu ucapan yang tidak mengenali pendapat yang lain. Kaifa ya'rifu butlana ma 'indah? Bagaimana mungkin dia akan bisa mengenali kebatilan yang ada pada dirinya? Yang apa-apa yang ada pada sisinya. Fadlan an ayata'ammala sa'ir al-aqwal fi dhaw'i ma thabata 'inda. Lebih-lebih lagi dia mau mencermati, mau ta'ammul semua akwal sesuai dengan cahaya bimbingan apa yang sabit pada dirinya. Taunya dia cuma, ya itu, hadzal qaul, hanya ini. Dia yakin itu yang hak. Gitu. Bagaimana mungkin dia akan bisa mengenal ini perkara batil? Dia yakin itu perkara hak. Bagaimana mungkin pula dia akan bisa mencermati, menelaah, memikirkan akwal-akwal yang lain dengan bimbingan, dengan arahan apa yang sabit bagi dirinya. Jadi ada. Bakal jumut, jumut, mut. Hanya satu itu yang dia tahu. Maka saya katakan, وَمَنْ نَشَعَ عَلَى قَوْلِ شَيْخِهِ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ. Seseorang yang tumbuh kembang di atas pendapat syekhnya, tidak mengenali pendapat yang lain. Qad yajurruhu ila taqlid wa ta'assub. Ini semua akan menjerumuskan dia, menyeret dia kepada tindakan taklid, dan sikap ta'assub kepada syekhnya, kepada pendapat syekhnya semata. Wa ma yudrihi, dan siapa tahu, la'alla al-haqqa was-shawaba ma'a qawli ghairi, bisa jadi al-haq itu, as-shawab itu bersama dengan pendapat selain gurunya. Nah, ini efeknya. Qana fi tina'azzakumullah. Sesungguhnya tidak mau mendengarkan argumentasi hujjah orang-orang yang menyelisihi dia, padahal dia adalah ahlul haq karena khawatir akan terbawa. Ini sesungguhnya sudah lama terjadi. Ini merupakan tariqahnya kaum musyrikin Quraisy pada masa itu untuk menghalangi wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, dan masyarakat mereka dari dakwah Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dari mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, kisah ma'rufah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di era Mekah, di fase Mekah sebelum hijrah, dikenal sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq ini membaca Al-Quran di sebuah tempat di rumah beliau. Didengarkan oleh para wanita, didengarkan oleh anak-anak. Mereka terbawa dengan itu. Terbawa dengan bacaan Quran yang beliau baja. Bahasa mereka terfitnah dengan Abu Bakar Siddiq. Banyak yang goyah. Ingin masuk Islam. Sempat ketika itu mau diusir. Beliau sempat mau pergi dari Mekah. Ketemu sama seseorang tokoh Quraisy namanya Ibnu Daghinah. Intinya Ibnu Daghinah ini kemudian menjamin keamanan dan keselamatan Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika orang-orang Quraisy itu mengikrarkan, menyetujui, ya, Ibnu Daghinah ini mengamankan, memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka mengatakan kepada Ibnu Daghinah. Kata orang-orang Quraisy kepada Ibnu Daghinah, "Mur Aba Bakrin, faly'abud rabbahu fi darih, falyusalli fiha walyaqra ma syaa. Wala yu'dhina bidzalik, wala yu'dhina bidzalik, wala yasta'linu bihi. Fa inna nakhsha ay yaftina nisa'ana wa abna'ana." Bayangkan. Kata mereka, perintahkan Abu Bakar ini untuk beribadah kepada Rabbnya di rumahnya saja. Silakan dia sholat di situ. Silakan dia membaca apa yang dia kehendaki, yang dia mau. Dan jangan menyakiti kami, mengganggu kami dengan ibadahnya itu. Dan tidak boleh terang-terangan. Tidak boleh terang-terangan mengerjakan itu semuanya. Sesungguhnya kami khawatir dia akan menfitnah wanita-wanita kami dan anak-anak kami. Sudah lama itu. Itu kaum musyrikin. Sampai pada tingkat tidak mau mendengarkan Al-Quran dulu karena dibaca. Karena wahyu sesuai dengan fitrah. Nah, sehingga ini kemudian menjadi uslub, tariqah, makar, turun-temurun dari kalangan orang-orang musyrikin, kaum kuffar, dilanjutkan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah, bagaimana caranya supaya pengikut mereka tidak terbawa oleh ahlul haq dan al-haq. Mereka berusaha untuk menghalangi pengikut mereka, jangan sampai mendengarkan hujjahnya ahlus sunnah. Dengan berbagai macam cara, dengan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Ansur pada pembahasan sebelumnya yang pernah kita baca. Kadang takhwif, kadang terhib, kadang terhib, kadang taswil, kadang macam-macam caranya sudah. Wallahul musta'an. Ahlus sunnati wal jamaah, terutama yang mutamakin fil ilmi, para ulama, para masyayikh, para duat, para tulabul ilmi yang mapan keilmuannya. Itu mereka memandang segala sesuatunya. Mereka mengetahui al-haq. Mereka membaca usul al-haq. Usul sunnah. Mereka juga melihat aqwalul mukhalifin. Untuk mereka bantah. Dengan ilmiah. Ketika ada maslahatnya. Tahu mereka. Sehingga tahu mana hak, mana yang batil. Fallahul musta'an. Ini yang keempat. Yang kelima adalah al-i'tiqadu thummal istidlal. Ya. Berakidah dulu baru kemudian berdalil. Punya prinsip dulu baru kemudian mencari dalilnya. Punya pendapat dulu baru cari-cari dalilnya. Ketika tidak ada, maka diada-adakan dalil tadi itu supaya sesuai dengan akidah dia, sesuai dengan fikrahnya dia, sesuai dengan mazhabnya dia. Ini penyakit. Ya, ini penyakitnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Aqul, saya katakan cukup panjang ikhwan, tapi labas. Al-wajib ala sunni alla yaqula hatta yaqula Allah wa rasuluhu. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah yang wajib atas orang Sunni. Dia tidak mengucapkan sesuatu hingga Allah dan Rasulnya yang mengucapkannya. Kama amarallahu tabaraka wa ta'ala. Seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan melancangi. Janganlah kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Makna ayat ini adalah la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta ya'mura. Kalian jangan mengucapkan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang mengucapkannya. Kamu jangan mengerjakan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Ilmu dulu baru beramal. Ilmu dulu baru berakidah. Itu Ahlus Sunnah. Sehingga semua akidah mereka, semua amaliyah mereka, ucapan mereka, tindakan mereka, semuanya itu dibangun di atas qala Allah, qala Rasul. Perintah Allah, perintah Rasul. Ilmu baru berucap, baru berkata, baru berbuat, baru berakidah. Begitu. Dalil baru. Al-ilmu qabla qawli wal-amal. Inilah tariqahnya para sahabat. Tariqahnya para sahabat. Maka saya bawakan di sini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa aqul qala Syekhul Islam rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa ala kulli mu'minin alla yatakallama fi syai'in min ad-din. Illa taba'an lima jabihi rasul. Maka wajib atas setiap mukmin, dia tidak berbicara tentang sesuatu apapun dari agama ini, melainkan hanya mengikuti apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Wala yatakallamu baina yadaihi. Ini keliru yang betul. Wala yataqaddam. Wala yataqaddamu baina yadayhi. Bukannya takalam. Wala yataqaddamu baina yadayhi. Dan dia tidak lancang mendahului Rasulullah SAW. Bal yanzuru ma qal. Tetapi dia melihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fayakunu qawluhu taba'an li qawlihi wa ilmuhu taba'an li amrih. Sehingga ucapan dia mengikuti sabda Rasulullah SAW. Ilmu dia mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Fahakadha kana as-sahabatu wa man salaka sabilahum minat tabi'in lahum bi ihsan wa immatil muslimin. Seperti inilah dahulu keadaan para sahabat. Dan siapa saja yang menempuh jalan mereka dari kalangan tabi'in. Yang mengikuti mereka dengan baik. Dan juga dari kalangan para imam, imam kaum muslimin. Faha'ulai lam yakun fihim man yu'aridun nususa bima'kulih. Mereka-mereka semua tadi tidak ada di tengah-tengah mereka seseorang yang menentang nas dengan akalnya. Wala yu'assisu dinan ghaira ma ja'a bihi rasul. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mentaksis, yang membuat pondasi, membuat asas agama selain apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Faminhu yata'allam. Maka dari Rasulullah dia belajar. Wabihi yatakallam. Dengan itu pula dia berbicara. Wa fihi yanzuru wa yatafakkar, dan padanya dia mencermati dan memikirkan, berpikir. Fahada aslu ahli sunnah. Inilah prinsipnya ahli sunnah. Lihat Majmu' Fatawa juz 3 halaman 62 sampai 63. Ini salah ketik. Juz 3 halaman 62 sampai 63. Itu ahli sunnah. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itu ahli sunnah. Tariqahnya ahli sunnah. Naam. Fa'akul. Wahada min a'zamil fawariqah. Baina sunni wal bid'i. Ini termasuk. Di antara. Perbedaan paling besar. Antara sunni dengan bid'i. Fasunniyu yuakhiru hawahu wa yaj'aluhu taba'an lil adillah. Maka seorang sunni ahlu sunnah itu mengakhirkan hawa nafsunya. Dan dia menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti dalil. Wal mubtadi' yaj'alu hawahu hakiman ala syara'. Sementara ahlul bid'ah mubtadi' menjadikan hawa nafsunya sebagai hakim yang memutuskan syariat. Kebalik. Mereka berakidah dulu, baru cari dalil. Dalilnya itu disesuaikan, dicocok-cocokkan dengan akidah mereka. Na'udzubillah. Qala Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, walidzalika summiya ahlul bid'i ahlal ahwa. Oleh karena itulah ahlul bid'ah itu dinamai, disebut dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum, dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Falam ya'khudhu al-adillata syar'iyyah ma'khadha al-iftiqari ilaiha wa ta'wili 'alaiha. Maka mereka tidak mengambil dalil syar'i, pengambilan seperti orang yang membutuhkannya dan merujuk kepadanya. Tidak. Hatta yasduru anha, sehingga mereka tampil dari itu dalil. Tidak demikian mereka. Bal qaddamu ahwa'ahum, bahkan mereka lebih mendahulukan hawa nafsu mereka. Wa'tamadu ala ara'ihim, dan bersandar pada ra'yu fikrah pemahaman mereka sendiri. Thumma ja'alu al-adillata syar'iyyah mandhuran fiha min wara'i dhalik. Baru kemudian mereka menjadikan dalil syar'i dicermati di balik itu. Ya. Hawa nafsunya dulu, ra'yunya dulu, fikrahnya dulu, pemahamannya dulu, akidah mereka dahulu. Sudah? Baru dalilnya menyesuaikan. Dipakai. Nah, kalau ada nas dalil yang bertentangan dengan mereka, tolak. Ada yang sedikitnya bisa dibawa-bawa ke arah mereka, dipakai dengan cara syubhat. Ini ahlul bid'ah. Ini dia lihat Tisam, juz yang kedua, halaman 176. Wa qala ayyadha, beliau juga mengatakan di juz yang pertama, halaman 135, di buku yang sama lihat Tisam. Beliau mengatakan, bi khilafi ghairil mubtadi'. Berbeda lain halnya dengan selain ahli bid'ah. Fa innahu innama ja'alal hidayata ilal haqqi awwala matalibihi wa akhara hawah inkana faja'alahu bittaba', misalnya faja'alahu bittaba', bukan taba'an. Lain halnya dengan selain ahlul bid'ah. Sesungguhnya dia, ya, selain ahlul sunnah, sesungguhnya dia Dia menjadikan hidayah kepada al-haq. Itu yang pertama kali dia cari. Yang pertama kali dia tuntut. Dan dia menunda mengakhirkan hawa nafsunya. Kalaupun ada hawa nafsunya. Faja'alahu bittaba'. Maka dia menjadikan hawa nafsunya. Itu mengikuti saja. Ya. Mengikuti al-haq tadi. Wa qala aidha. Dan dia juga mengatakan di juz yang pertama halaman 134. Masih di buku yang sama. Al-mubtadi' ja'ala al-hawa awwala matalibihi. Awwala matalibihi. Ini juga salah. Wa akhadha al-adillata bittaba'. Al-mubtadi' ya, seorang ahlul bid'ah itu menjadikan hawa nafsunya sebagai hal yang paling pertama yang dia cari. Dan mengambil dalil-dalil sebagai tabak saja, ngikuti saja. Allahul Musta'an. Ini mereka. Juga ada penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam Minhajus Sunnah, juz yang kelima, halaman 170. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, famubtadi'atu ahlil ilmi wal kalam, famubtadi'atu ahlil ilmi wal kalam, talabul ilma bimabtada'uhu, walam yattabi'u al-ilm al-mashru' wa ya'malu bihi. Ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang dianggap punya ilmu, dan ahlul bid'ah dari kalangan ahlul kalam, mereka itu mencari ilmu dengan apa yang mereka ada-adakan sebagai perkara bid'ah. Ya, bid'ah dulu baru cari ilmunya yang mendukung bid'ah mereka begitu. Dan mereka tidak mengikuti ilmu yang disyariatkan dan mengamalkannya. Wow. Apa efeknya? Efeknya adalah tahrif. Mereka mentahrif ayat, mentahrif ahadith, mentahrif kalamnya para ulama sesuai dengan bid'ah mereka. Bahkan mereka menolak ayat, menolak hadis, menolak kalamnya para ulama ketika bertentangan dengan bid'ahnya mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sehingga muncul yang namanya syubhat, syubhat mereka. Nah, ini semua dikarenakan prinsip dan tariqah yang salah. Al-i'tiqad thummal istidlal. Prinsip yang seperti ini akhirnya membuat dia tidak mengenali kebenaran. Ketika disampaikan hak ini ayat yang hak, ini hadis yang hak, ini kalam ulama yang hak, ditolak sama mereka. Ketika berbeda dengan akidah mereka, berbeda dengan fikrahnya mereka. Ketika disampaikan yang seakan-akan mirip dengan mereka, diambil. Allahul Musta'an. Sehingga menjadi penghalang seseorang untuk menerima al-haq. Fa'akul na'udhu billahi minal khudlan. Allahul Musta'an. Nah, ini barakallahu fikum yang berikutnya. Dan insyaAllah pada pembahasan yang berikutnya lagi masih terkait dengan as-sawarif anil haq. Akan kita kaji insyaAllah pada kesempatan yang berikutnya lagi. Poin-poin yang lainnya. Semoga bermanfaat. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.